Kembali kita bergoyang mengingat keterbatasan waktu. Kali ini saya panggilin untuk Anda, sang idola dari Tuban, Jawa Timur, bakal menyapa Anda bersama Panama, juga Fuji untuk Socorjo, Dewi Purnama Adela, AMC-nya Indonesia. Oh, yang kecil aja ya.